dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku sekali. Aku mampu bila engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah kau tinggalkan aku. Ku perlu kau dalam hidupku. Dalam hidupku.